Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Apakah seperti itu? Ada tambah sayyidina atau tidak? Wa la tasyul majal al-an li nufassil al-qawl fi dhalik. Waktu tidak banyak sekarang untuk merinci tentang hal ini. Wa dzakara man dhahaba ila masyra'iyatiha ittiba'an li ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamil ummatihi. Orang yang berpendapat tentang tidak disyariatkan yang mengucapkan sayyidura ketika menyebutkan salawat kepada nabi, ini dalilnya adalah ittiba'an li ta'limin nabi, dalam rangka mengikuti pengajaran nabi. Nabi mengajarkannya seperti itu tanpa penyebutan lafaz sayyidura. Ya sudah, kita mengikuti apa yang diajar oleh nabi. Apa yang nabi ajar kepada umatnya, hina su'ila an kaifiyatis shalah alaihi salatu wasalam, ketika beliau ditanya tentang cara bersalawat pada beliau sallallahu alaihi wasallam, fa ajaba amiran min qalihi, maka beliau menjawab dengan memerintahkan, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ucapkanlah oleh kalian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada kan tambahan Allahumma salli ala sayyidina kan? Seperti yang Nabi ajarkan. Nabi tidak mengajarkan untuk menambahi kalimat sayyidina. Walakinni uridu, kata Syekh, tapi saya ingin di sini an angkul ilal qurra al-kiram, ingin menukil kepada para pembaca yang budiman, guna di sini ra'y al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, pendapat al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani fi dhalik, dalam hal ini. Apa pendapat Hafidz Ibn Hajar dalam masalah salawat, apakah butuh ditambah sayyidina atau tidak? Nanti akan ada penjelasannya. Kenapa disebutkan pendapat Ibn Hajar? Bi'tibarihi ahadu kibari ulama Syafi'iyah. Dilihat dari beliau adalah salah satu pembesar ulama Syafi'iyah. Ibn Hajar adalah salah satu pembesar ulama Syafi'iyah. Al-jami'aini bainal hadis al-fiqh. Yang menggabungkan antara hadis dan fikih. Faqad sya'a lada mutaakhiri asy-Syafi'iyah khilaf hadza ta'lim an-Nawawi al-Karim. Dan telah masyhur pada para pengikut madhab Syafi'iyah akhir-akhir ini atau yang mutaakhirin menyelisih terhadap bimbingan Nabi yang mulia ini. Ya, banyak dari para Syafi'iyin atau pengikut madhab Syafi'iyah itu yang mereka memberi tambahan sayyiduna ketika menyebutkan ya Allahumma salli ala Muhammadin, mereka memberi tambahan sayyiduna. Faqala al-Hafid Muhammad ibn Muhammad al-Gharabili fakana mulaziman ibn Hajar. Berkata Al-Hafidz Muhammad bin Muhammad Al-Gharabili. Dan adalah beliau ini murid khususnya atau salah seorang yang terus duduk di Masjid Ibnu Hajar. Qala rahimahullah. Berkata rahimahullah. Min khatihi naqaltu, dan dari tulisannya aku ya sebutkan, aku nukil. Wasu'ila ay al-Hafidz Ibn Hajar. Amda Allah bihayatihi an sifatis salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam bisalati wa kharija salah. Sawa'un qila biwujubiha aw nadbiyatiha. Hal ishtaratu fiha ayya sifahu sallallahu alaihi wasallam bisyadah ka ayqula mathalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad aw ala sayyidil khalqi aw ala sayyidi waladi Adam aw yaqtasir ala qali Allahumma salli ala Muhammadin wa ayyuhuma afdalu al-idyan bihi li Adami urudi dhalika fil athar. Al-Habib bin Hajar ditanya, ya semoga Allah memberikan kebaikan untuk kehidupan beliau, tentang sifat salawat kepada Nabi di dalam salat atau di luar salat. Apakah yang berpendapat wajib atau sunnah tentang salawat ini? Apakah disyaratkan ketika menyebutkan salawat mensifati Nabi dengan sayyid? Seperti seorang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin atau ala sayyidil khalqi atau wa ala sayyidi waladi Adam, atau hanya mencukupkan dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin. Ibnu Hajar ditanya seperti itu. Dan sengaja yang ditampilkan sini pendapat ulama, pembesar ulama Syafi'i Ibnu Hajar, biar kita tahu seperti apa jawaban ulama Syafi'i. Wa ayyuma afdal, dan mana lebih utama mendatangkan kalimat sayyiduna ketika akan mengucapkan salawat kepada Nabi, ya, sementara tidak ada dalil yang datang dalam hal ini. Fa ajaba radhiyallahu anhu, maka ya Al-Habib Hajar radhiyallahu anhu mengatakan, "Naam, ittiba'ul alfaz al-ma'thura arjah." Mengikuti lafaz yang datang dari Nabi itu lebih kuat. Mengikuti lafaz yang datang dari Nabi itulah yang terkuat. Artinya kalau Nabi mengajarkan tanpa menyebutkan kalimat sayyiduna, sudah seperti itu. Berarti kita mengikuti lafaz yang memang diajarkan Nabi. Wala yuqal, dan tidak dikatakan, la'allahu taraka dzalika tawadduan minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa kita mengatakan, oh bisa jadi Nabi tidak mengatakan sayyiduna karena beliau tawadu, sehingga beliau langsung menyebut namanya, kan? Bisa jadi karena beliau ini rendah hati sehingga beliau enggak menyebutkan ya kalimat sayyiduna. Bisa jadi ada orang yang mengatakan seperti itu. Ibnu Hajar mengatakan tidak. Kalau ada yang mengatakan, oh bisa jadi Nabi meninggalkan kalimat sayyiduna karena beliau tawadu, kama lam yakun yakul inda dikrihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau kalau menyebutkan namanya ya tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada yang mengkritik seperti ini, apa jawabannya? Ibnu Hajar katakan tidak, kemudian dikatakan, oh bisa jadi ya Nabi tidak menyebutkan sayyiduna karena beliau tawadu, sebagaimana beliau tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut namanya. Wa ummatihi mandubah ila an taqula dzalika kullama dzukir, sedangkan umatnya disunahkan untuk mengucapkan hal itu kalau setiap nama Nabi disebut. Ini beliau sedang menyebutkan ya ucapan sebagian orang seperti itu. Tapi Ibnu Hajar datang tidak. Apa yang datang dari Nabi itulah yang paling kuat. Nabi mengajarkan seperti itu tanpa menyebutkan apa? Sayyiduna Yesus yang seperti itu. Ya, seperti itu. Li'anna naqul, law kana dhalika rajihan la ja'a anis sahabat sumani tabi'in. Karena kita mengatakan seandainya hal itu kuat, pendapat ini kuat, itu pendapat yang mengatakan setiap menyebut nama Nabi dikasih embel-embel apa? Sayyiduna. Seandainya ini kuat, pendapat ini, tentu akan datang dari sahabat, kemudian dari tabi'in. Tentu ada contohnya dari sahabat dan tabi'in. Ternyata kita gak dapatkan dari satu pun dari sahabat dan tabi'in yang melakukan seperti itu. Paham ya? Seandainya ya kita diperintahkan untuk mengucapkan sayyiduna setiap akan menyebutkan nama Nabi. Tentu sudah ada contohnya dari sahabat dan para tabi'in. Namun ternyata enggak ada. Berarti ya memang tidak seperti itu. Ya kan? Walam nakif fi syai'in min al-athar an ahad min as-sahabah wala tabi'in lahum qala dari. Dan kita belum pernah mendapati sedikit pun dari asar dalil dari seorang sahabat atau tabi'in yang mengucapkan seperti itu, mengucapkan sayyiduna, enggak ada. Maka surat ima warada anu bidzalik. Padahal banyak sekali riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat dan tabi'in, ternyata enggak ada satupun kita dapati mereka ketika akan menyebut nama Nabi mengucapkan kalimat sayyiduna. Wa hadha al-imam asy-Syafi'i a'la Allahu darajatahu. Dan inilah al-imam asy-Syafi'i. Semoga Allah tinggikan derajatnya. Wa huwa min aktsari nas ta'dhiman lin-nabi. Al-imam asy-Syafi'i adalah termasuk orang yang paling banyak, paling besar pengagungannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi khutbati kitabihi alladhi huwa 'umdatu ahli madhhabihi. Dia berkata di pada khutbah, pada pembukaan kitabnya, di mana kitab beliau adalah pokok daripada madhab atau para pengikut madhabnya. Ya, Imam Syafi'i dalam khutbah kitabnya, Imam Syafi'i kitabnya menjadi pokok bagi orang-orang mengikuti madhabnya kan. Beliau sendiri mengatakan, Allahumma salli ala Muhammadin. Tidak ada penyebutan apa? Sayyiduna Muhammad. Ini Imam Syafi'i sendiri seperti itu. Ila akhiri ma addahu ila ijtihadu. Terus sampai kepada akhir apa yang disebutkan dalam ijtihad al-Imam Syafi'i. Wa huwa qawluhu, yaitu sabda beliau atau ucapan al-Imam Syafi'i. Kulama dzakarhu dzakirun wa kulama ghafala an dzikril ghafilun. Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa kullama ghafara an dzikril ghafilun. Seperti itu. Tapi di sini yang intinya, Imam Syafi'i pada khutbah permulaan kitabnya tidak menyebutkan kalimat sayyidun. Itu yang terpokok sudah. Ya, penjelasan lain misalnya kita belum paham, yang terpokok ini Imam Syafi'i yang beliau adalah ya pencetus madzhab Syafi'iyah. Pada khutbah yang itu kan permulaan kitabnya tidak menyebutkan kalimat sayyiduna. Padahal kita tahu seperti apa pengagungan beliau terhadap Nabi. Andai kata termasuk dari pengagungan bahwa Nabi adalah mengucapkan sayyiduna, tentu mereka-mereka sudah menyebutkannya. Ya kan? Para sahabat, para tabi'in, para imam tidak menyebutkannya. Al-Imam Syafi'i di permulaan kitabnya mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarhu dzakirun wa kullama ghafala an dzikril ghafilun. Ya Allah, bila salat pada Muhammad setiap kali disebut oleh orang yang menyebut, dan setiap ya orang yang lalai dari menyebutnya. Ya. Wa ka'anna istabata dzalik min hadis sahih. Seolah-olah beliau Al-Imam Syafi'i ingin mengambil istinbat, pengambilan dalil dari hadis yang sahih alladzi fi, yang padanya disebutkan subhanallah adada khalqi, terus sampai akhirnya maksudnya Allah sebanyak makhluknya. Maka sahabat annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ummil mu'minin faraaha aktsarat at-tasbih wa taladu. Nabi mengatakan seperti itu kepada ummul mu'minin. Ketika Nabi melihat ummul mu'minin banyak bertasbih dan memperpanjang tasbih, Nabi mengatakan, laqad qultu ba'daki kalimatan law wasilat bima qulti law wasilat hunna fadzakara dari. Sungguh kata Nabi, aku mengucapkan setelah kamu satu kalimat yang kalau itu ditimbang ya, dengannya, dengan apa yang kamu ucapkan tentu akan lebih berat apa yang saya ucapkan. Baik, yang terpokok di sini Al-Imam Syafi'i di mukaddimah kitab beliau, yang kitab beliau adalah pokok dari ya madhab Asy-Syafi'iyah, beliau sendiri tidak menyebutkan kalimat sayyiduna. Itu terpokok sudah. Dan Ibnu Hajar sendiri, yang beliau adalah termasuk pembesar ulama Syafi'iyah, ketika ditanya tentang apakah kita menyebutkan kalimat sayyiduna kalau ingin menyebut Allahumma salli ala Muhammadin, Dia mengatakan mengikuti lafaz yang datang dari Nabi itu lebih kuat. Nah, Nabi kalau enggak mengajarkan kalimat sayyidina sudah, katakan seperti yang Nabi katakan. Ibnu Hajar membantah orang yang mengatakan oh mungkin Nabi ya tidak menyebut seperti itu karena beliau tawadu rendah hati. Yang Nabi sendiri yang menyebutkan, masa beliau menyebutkan apa kalimat sayyidina. Kita tahu tidak. Kalau memang seperti itu taruhlah. Tentu sahabat dan tabi'in mereka sudah menyebutkannya. Taruhlah ya, kamu mengatakan oh mungkin Nabi enggak menyebutkan kalimat sayyiduna karena Nabi tawadu ya kan? Masa beliau memuji dirinya sendiri kan itu. Kita katakan andai kata ya. Alasannya seperti itu, sudahlah, taruhlah. Tentu sahabat sudah ngeh, paham mereka mudeng tentu. Dan tabi'in seperti itu. Namun ternyata tidak ada dari mereka yang kemudian menyebut kalimat sayyidina ketika ingin menyebut nama Nabi. Ya. Bukti bahwa ini ketika menyebutkan nama Nabi kemudian mengharuskan, apalagi mengharuskan mengucapkan kalimat sayyidina ini bukan dari bimbingan salaf. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa mengharuskan untuk mengucapkan kalimat sayyiduna sebelum menyebut nama Nabi laisa min hadis salaf, bukan termasuk bimbingan dari salaf umat ini. Dan masyhur di kalangan ulama, seandainya itu baik tentu salaf akan apa menduli kita ya dalam mengamalkannya, karena mereka orang yang paling semangat dalam kebaikan. Apa kemudian datang generasi yang kita lebih semangat dari mereka? Kalau memang itu kebaikan tentu mereka sudah mendahului kita dalam ya menyebutkan kalimat tersebut. Sekarang ya tinggal seorang setelah mendengar, melihat, mengetahui seperti di penjelasan ulama. Tidak ada kecuali ya dia mengikuti yang hak. Walaupun itu sudah menjadi sesuatu yang memasyarakat, kalau seorang ingin menyebut nama Nabi, menyebut ya sayyiduna sebagai bentuk penghormatan. Tidak ada yang lebih menghormati Nabi lebih dari para sahabat dan tabi'in dan para ulama. Nah, penghormatan kita kepada mereka baru apa? Sementara penghormatan itu lebih dari itu. Nyawa mereka korbankan, harta mereka korbankan, ya, meninggalkan kemahalan demi membela Nabi. Luar biasa. Kalau dikatakan ya bahwa datang generasi yang lebih menghormati Nabi, ya ini hanya bualan kosong, ini hanya ya dongeng saja. Ya, ada orang yang lebih menghormati Nabi lebih dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya, untuk menghormati Nabi mereka rela mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, tenaga, perasaan, rela berpisah dengan keluarganya, berhijrah. Ya, ada seperti ya salaf hadil ummah ya pada hulu umat ini. Allahu ta'ala alamu bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.